Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamun 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan syariat agamanya tanpa ada tekanan dan gangguan dari orang lain. Kita menjadi muslim dengan sangat mudah, bisa melaksanakan syariat sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Yang nikmat semacam ini mungkin tidak dimiliki oleh saudara kita yang ada di belahan Cina Utara, di Uighur, atau di tempat-tempat yang lainnya di mana kaum muslimin ditekan oleh orang-orang kafir. Kita masya Allah menjadi muslim sangat longgar. Tinggal selanjutnya apakah dia memilih untuk jadi muslim ataukah justru mengambil posisi bersama orang-orang yang membenci Islam. Artinya Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan syariatnya. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kemudahan semacam ini, sudah selayaknya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada agamanya dengan cara banyak belajar dan menyempurnakan diri kita dengan pengetahuan syariat Islam. Ada sebagian ulama yang memberikan nasihat, perbanyak belajar sebelum datang fitnah, karena fitnah itu datang kal mauji, sebagaimana layaknya ombak dalam lautan. Ombak di lautan datang silih berganti. Awalnya ketika ombak itu belum datang, suasana tenang. Mungkin banyak orang tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini. Begitu situasi mulai berubah, orang menjadi sadar dan ingin mendekat kepada agama, sementara dia menghadapi kesulitan yang cukup ketika mau belajar ilmu agama. Di masa silam, sebelum terjadi peristiwa penyerangan Mongol ke daerah Baghdad, para ulama telah menasihatkan, mari perbanyak belajar agama, mumpung untuk belajar agama masih sangat muda. Dan masih banyak orang yang belum sadar tentang itu. Begitu datang serangan Mongol sampai membinasakan Baghdad, barulah orang mulai ingin untuk mendekat kepada agamanya. Tapi di suasana seperti itu, mau ikut kajian, mau menyelenggarakan pengajian akan sangat susah, karena mereka mendapatkan tekanan dari pihak yang lain. Tayyib. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang rincian tata cara wudu. Dan yang akan kita bahas, yang akan kita baca di kesempatan kali ini adalah melanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. An Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada potongan redaksi, summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, lalu dilanjut dengan mengusap telinga. Bagaimana cara mengusap telinga? Wa adkhala isba'aihi sabahatain. Beliau masukkan dua jari telunjuk beliau ke dalam telinga, fi udunaihi, ke dalam telinga beliau. Wa masaha bi ibhamaihima wa masaha bi ibhamaihi zahira udunaihi. Dan beliau mengusap bagian permukaan daun telinga dengan menggunakan jempol. Jadi prakteknya seperti ini ya. Ini cara mengusap telinga yang benar. Sehingga hadis ini dalil bagaimana cara mengusap telinga yang benar, dan kita bisa memastikan orang yang mengusap telinga hanya dengan ditutul-tutul ya. Apalagi yang ditutul-tutul cuma bagian bawahnya saja, ini jelas bukan mengusap telinga. tapi ini nutuli telinga. Dan nutul dengan ngusap itu sama atau beda? Beda ya. Maka kalau ada orang yang cuman begini saja, ini nutul. Kalau ngusap itu berarti ada gerakan disapu. Makanya tidak ada istilah wudu nutul telinga, adanya adalah mengusap telinga. Dan caranya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi," apabila kalian bangun tidur, "falyastanthir thalathan," maka hendaknya dia bersihkan hidungnya sebanyak 3 kali. Membersihkan hidung dengan cara istinsar. Apa makna istinsar? Dulu pernah kita sebutkan ada dua kegiatan yang berkebalikan terkait membersihkan hidung. Pertama istinsyak, yang kedua istinsar. Apa itu istinsyak? Istinsyak artinya adalah menghirup air ke dalam hidung. Sedangkan istinsar kebalikannya, mengeluarkan air dari hidung. Sehingga adanya istinsar pasti didahului dengan istinsyak. Kalau ada orang yang istinsar sebelum istinsyak berarti umbelen ya. Meler keluar air dari hidung. Istinsar itu pasti didahului dengan istinsyak. Sehingga kalau di sini ada perintah falyastanthir salasan, hendaknya dia melakukan istinsar 3 kali, otomatis berarti dia istinsyak. Artinya ketika bangun tidur maka hirup air ke dalam hidung kemudian buang dan lakukan itu sebanyak 3 kali. Apa alasannya? Fa innasyaitana yabitu ala khayshumihi. Karena sesungguhnya setan bermalam di rongga hidungnya, di khayshumnya. Setan bermalam di khayshum manusia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu di antara rahasia yang dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu di luar kemampuan manusia. Ini hanya bisa diberitakan min tariqin nubuwah, melalui jalur kenabian. Karena sang nabi itu tahu sesuatu yang gaib melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, lalu ngapain setan tidur di rongga hidung manusia? Jawabannya wallahu a'lam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan, tapi kewajiban kita adalah mengimani apa yang beliau sampaikan. Fa innasyaitana yabitu fi khayshumihi, sesungguhnya setan tidur di rongga hidung manusia. Ngapain kok tidur di situ? Padahal masih ada tempat-tempat yang lain. Kita tidak tahu apa alasan setan milih tempat itu. Apakah karena yang paling hangat ataukah yang paling banyak oksigennya sehingga kena AC ya. Tarik nafas, keluar nafas ya. Jadi tidur malam sambil apa? Ada kipas anginnya. Kita tidak tahu apa alasannya. Yang jelas kita wajib mengimaninya. Dan bisa dipastikan ketika setan bermalam di satu posisi tertentu, tidur di situ, maka yang terjadi adalah dia akan mengeluarkan kotoran. Sehingga untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ini, Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika kita bangun tidur kita bersihkan rongga hidung dengan cara tadi. Dan kita hanya bisa mengikuti sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat sebagaimana yang beliau ajarkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, terkait hukum istinsyak ketika bangun tidur, apakah termasuk kewajiban ataukah sifatnya hanya anjuran? Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan sebagian mengatakan bahwa hukum membersihkan hidung sebanyak 3 kali dengan menggunakan air ketika bangun tidur hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena dalam hadis ini ada kata kerja perintah, yaitu fal yastanthir, hendaknya dia membersihkan hidungnya dengan istinsar. Di situ ada lamul amr. Dan kita punya kaidah hukum asal perintah adalah wajib. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, bahkan di antara yang mengatakan ini adalah Imam Ibnu Hazm dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sementara pendapat yang kedua, bahwa istinsar ketika bangun tidur ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan wallahu a'lam, dalam rangka untuk menjaga kebersihan hidung, maka sebisa mungkin setiap kali bangun tidur jangan sampai kita lupa untuk membersihkan hidung sebanyak 3 kali dengan menggunakan air. Ada sebagian orang yang belum terbiasa seperti ini. Tapi ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan hidung, ya. Jadi bersihkan hidung, biasakan sedot air sebanyak 3 kali kemudian dibuang ketika kita bangun tidur, baik berwudu maupun tidak wudu. Karena hukum ini dikaitkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan terkait kegiatan wudunya, tapi hukum ini beliau kaitkan terkait apa? Keberadaan kotoran setan. Kemudian pertanyaan berikutnya, setan itu besar atau kecil? Setan itu besar atau kecil? Ya, besar atau kecil? Jawabannya bisa membesar, bisa mengecil. Setan itu disebut oleh Allah dengan makhluk khannas. Khannas itu alladzi takhannasa, makhluk yang dia bisa bersembunyi. Maka dia bisa nongol gede, bisa bersembunyi jadi kecil. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam batin manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila manusia itu lalai, maka setan akan membesar. Kemudian dia menguasai diri kita. Namun ketika manusia itu mengingat Allah, melakukan zikrullah, maka setan itu takhannasa dan menjadi kecil. Hatta yakuna mithlud dzubab, sampai dia lebih kecil dibandingkan lalat. Sehingga dia makhluk yang dia bisa membesar dan mengecil. Wah hebat kalau punya kemampuan seperti ini. Dia bukan seperti Ant-Man, ya, pakai alat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan setan seperti ini, dan dengan cara ini dia menggoda manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innasyaitana yajri fi majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir di pembuluh darah manusia. Sehingga dia bisa bersemayam di dalam jantung, menguasai hati manusia dan seterusnya. Karena itu kita butuh banyak untuk berzikir kepada Allah dalam rangka untuk menjaga kewaspadaan agar terjaga dari perlindungan setan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menjelaskan tentang bagaimana posisi setan yang dia selalu mengintai manusia. Dan pelindungan manusia adalah zikrullah. Karena itu ketika orang lalai, setan yang sudah siap mengintai ini akan langsung menyerang dan masuk ke dalam nurani manusia. Akhirnya dia menggoda batin kita, dan bisa jadi kita kalah dengan godaannya, akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Kemudian kembali ke tadi, Nabi SAW mengkaitkan kegiatan istinsar ini ketika bangun tidur karena adanya kotoran setan. Karena setan tinggal di situ ketika malam. Karena itu bagi orang yang dia tidak berwudu, misalnya wanita haid atau dalam kondisi nifas, dia ketika bangun tidur wajib sholat subuh enggak? Bahkan tidak boleh. Apakah berwudu? Tidak berwudu. Lalu apakah disyariatkan untuk membersihkan hidungnya? Jawabannya betul, disyariatkan untuk membersihkan hidung. Maka tidak sholat bukan berarti tidak perlu membersihkan hidung. Meskipun dia tidak sholat, dia disyariatkan untuk tetap membersihkan hidungnya agar hidungnya bersih dari kotoran setan. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan baca hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi," apabila kalian bangun dari tidurnya, "fala yaghmis yadahu fil ina," maka jangan celupkan tangannya ke dalam air, "hatta yaghsilaha thalathan," sampai dicuci sebanyak 3 kali. Jangan celupkan tangannya ke dalam air sampai dicuci 3 kali. Dan ini gambarannya adalah bangun tidur terus ingin wudu tapi enggak punya keran. Dan di masa silam orang berwudu itu tidak menggunakan media keran, sehingga mereka ketika wudu medianya adalah gayung atau bejana. Mungkin ada sebagian orang yang rumahnya tidak tersedia keran wudu, adanya bak mandi kemudian keran di bak mandi, dan gak mungkin dia wudu di keran bak mandi karena nanti airnya pasti akan jatuh di bak mandi. Sehingga mau tidak mau dia ketika wudu harus nyiduk dulu lalu berwudu dengan menggunakan gayung. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan, kalau bangun tidur ketika mau wudu maka jangan mencelupkan tangan ke dalam air. Terus apa yang harus dilakukan? Cuci dulu sebanyak 3 kali. Alasannya kata beliau, "Fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Karena dia enggak tahu ketika tidur di manakah tangan itu bersembunyi. Karena tidak mungkin tangan itu kan megang kuping saja ya, atau megang hidung saja, kadang megang yang lainnya. Sehingga dikhawatirkan ada kotoran dalam tubuhnya disebabkan tangannya gentayangan pada waktu tidur. Maka Nabi SAW syariatkan bangun tidur cuci tangan dulu sebanyak 3 kali, baru silahkan ciduk air dengan menggunakan tangan. Bapak-Ibu bisa perhatikan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah kebersihan. Dan bagaimana peluang besar yang terjadi pada diri manusia muncul kotoran pada dirinya disebabkan karena dia tidur. Karena itu manusia diam saja itu mengeluarkan kotoran. Orang tidur, orang diam saja itu kok kotor. Apalagi melakukan aktivitas. Makanya inilah yang menjadi rahasia mengapa setiap muslim itu begitu meninggal dunia dia dimandikan. Karena ketika orang itu diam pasti dia kotor, sehingga dia dimandikan. Karena itulah seorang muslim ketika dia selesai bangun tidur maka dia dalam kondisi kotor cuci dulu tangannya, padahal dia diam saja. Tayyib. Kita akan melihat penjelasan para ulama terkait hadis ini. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mencuci kedua tangan ketika bangun tidur. Pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib. Sehingga ketika ada orang yang dia bangun tidur kemudian tangannya langsung dicelupkan ke dalam air, maka orang ini berdosa. Dan ini adalah pendapat yang masyhur menurut Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dalam mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, mencuci tangan 3 kali ketika bangun tidur ini tidak wajib. Namun sifatnya anjuran. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mencuci tangan 3 kali ketika bangun tidur disyariatkan. Namun ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan anjuran. Yang mengatakan wajib Imam Ahmad, yang mengatakan anjuran ini pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, mereka berbeda pendapat apa latar belakang dan alasan kita diperintahkan untuk mencuci tangan ketika bangun tidur, terlepas dari hukumnya wajib atau anjuran. Karena perintah itu ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah anjuran. Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari perintah ini adalah karena adanya kotoran pada tangan, sehingga mereka memahami semua orang yang bangun tidur, semua orang yang bangun tidur maka tangannya kotor, yaitu tidur malam ya. Yang saya maksud di sini adalah tidur malam. Semua orang yang bangun tidur malam maka tangannya kotor. Karena itulah dia disyariatkan untuk tidak menyentuh sesuatu yang suci yang masuk ke dalam dirinya atau yang dia gunakan untuk bersuci. Artinya begini, setelah bangun tidur tidak diperbolehkan untuk menyentuh makanan atau menyentuh air yang nanti dipakai untuk membersihkan badannya. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i sebagaimana yang pernah dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hikmah dari larangan ini tidak boleh menyentuh air ketika bangun tidur adalah ghairu ma'kul makna, sesuatu yang sifatnya murni ibadah. Artinya begini, kenapa kita diperintahkan seperti ini? Wallahu alam, kita enggak ngerti alasannya. Kita enggak ngerti alasannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan bagi kita untuk mencuci hidung ketika bangun tidur. Kita enggak tahu alasannya karena setan enggak kelihatan. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka orang yang tidur hukum asal tangannya suci atau najis? Suci. Sehingga ketika dia menyentuh makanan atau menyentuh air itu tidak mengubah statusnya menjadi najis, karena hukum asal tangannya tetap suci. Namun dia tetap diperintahkan untuk mencuci kedua tangannya ketika bangun tidur, hanya saja kalau nyentuh apapun tidak berubah jadi najis. Mafhum ya jemaah? Saya ulang ya. Jadi menurut pendapat yang kedua, tangan orang yang tidur itu suci atau najis? Suci. Sehingga mau nyentuh apapun statusnya enggak ngefek, tetap suci. Hanya saja ketika bangun tidur dia diperintahkan untuk mencuci kedua tangannya, terlepas apakah ini statusnya suci atau najis. Pokoknya cuci. Kenapa kok harus dicuci? Ada perintah seperti itu. Berarti kamu mencuci ini dalam rangka menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tahu alasannya maupun tidak tahu alasannya. Karena itulah mencuci tangan ketika bangun tidur menurut pendapat yang kedua disebut sebagai amrun ta'abbudi, perkara yang sifatnya murni ibadah. Artinya tidak bisa di logika. Pokoknya begitu bangun tidur sebelum menyentuh apapun cuci dulu tangannya sebanyak 3 kali. Dan pendapat yang kedua ini wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan pendapat ini yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengingat Nabi SAW tidak memberikan penjelasan tentang alasan apakah tangannya itu najis atau tidak. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah terkait hadis ini ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan hukuman kepada orang yang dia tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tampakkan hukuman itu di dunia. Pernah terjadi di masa silam ada orang yang mendapatkan hadis ini, atau hadis ini dibacakan di masjid ya, di forum kajian. Kemudian ada salah satu jamaah yang enggak percaya. Lalu dia protes, dia interupsi. Dia mengatakan, "Saya tahu di mana tangan saya ketika saya tidur. Berarti saya enggak perlu nyuci tangan." Dia mengucapkan seperti itu dalam rangka untuk menolak hadis. Dia sombong kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dihukum. Malam harinya ketika orang ini tidur, dia memasukkan tangannya ke dalam duburnya sampai ketutup pergelangannya. Nah, coba itu gimana, Pak? Dia dihukum oleh Allah, tangannya masuk ke dalam duburnya sampai ketutup pergelangannya. Sampai mana, Pak, masuknya? Wallahu a'lam. Yang jelas sampai telapak ini semuanya masuk. Itu dokter saja ya, apa, melakukan endoskopi ya, memasukkan alat ke dalam dubur ya, itu susah ya, kadang harus pakai bius lokal dan seterusnya. Ini orang tidur memasukkan tangannya ya, kita bisa tahu ya tangan kita segede apa, ke dalam dubur sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman langsung bagi sebagian orang yang dia sombong di hadapan syariat Allah, baik yang itu berasal dari Al-Quran maupun yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar dengan seksama, karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa perhatikan para abdi dalam itu ketika mendengarkan sabda sultan, wah itu nunduk, wah. Jangankan gojek, dongak saja gak berani. Sehingga mereka mendengarkan sambil nunduk, siap untuk melaksanakan dan patuh kepada semua sabda yang dia sampaikan. Maka seorang muslim di hadapan sabda Nabi SAW seharusnya bersikap seperti itu. Karena sabda ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia mendengar seperti mendengar titah seorang raja kepada bawahannya, rakyat jelata, yang seharusnya sikap bagi dia adalah nunduk, mendengarkan dan taat kepada apa yang dia ucapkan. Namun nilai penghormatan seseorang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin menurun, atau semakin lama semakin menurun, setingkat dengan jauhnya mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengar ada seorang pemuda ya, yang membacakan sebuah hadis kepadaku. Maka aku pun dengarkan hadis itu, hadis yang dia bacakan dengan seksama, seolah-olah aku belum pernah mendengarnya. Orang kalau mendengar sesuatu yang baru dan menarik, gimana, Pak? Dia akan perhatikan dengan maksimal. Tapi kalau sudah pernah didengarkan, mungkin dia tidak akan perhatikan secara maksimal. Kata Atha, ada seorang pemuda menyampaikan hadis kepadaku, dan aku perhatikan pemuda ini secara maksimal, seolah-olah aku belum pernah mendengarnya, padahal saya telah menghafal hadis ini sebelum pemuda ini dilahirkan. Sebelum anak ini lahir, saya sudah hafal hadis itu. Tapi ketika anak ini membacakan hadis itu kepadaku, saya dengarkan dengan seksama. Karena ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah penghormatan yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Maka para ulama di masa silam ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, mereka itu menunduk, mereka khusyuk, mereka perhatikan dengan seksama. Karena ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi firman Allah, ayat-ayat Allah azza wa jalla, firman Allah dalam Al-Qur'an. Seharusnya kita lebih serius lagi dalam memperhatikan. Karena itulah Allah mengajarkan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam acara misalnya ada pembacaan wahyu ilahi, bagi seorang qari yang bijak, sebelum membaca seharusnya dia kondisikan para jamaah, para tamu undangan. Mohon maaf bagi para tamu undangan, saya akan membacakan firman Allah, kalimat yang paling agung di alam raya ini. Dan sudah selayaknya Anda perhatikan dengan seksama, karena itu nyun sewu sing ngerokok di pateni saya, ya. Sing di pateni apa nih Pak? Rokok ya, bukan sing ngerokok ya. Yang ngerokok dimatikan, matikan rokoknya ya. Yang ngobrol diam, yang mainan HP fokus. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, semuanya sudah siaga, sudah sedia untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan. Enggak ditinggal ngobrol sendiri, tidak ditinggal mainan HP, tapi semuanya siap mendengarkan firman Allah dibacakan. Dan adab seperti ini minimal kita jumpai ketika khutbah Jumat. Pada saat Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan banyak ultimatum. Mainan batal Jumatannya. Tulanan kerikil batal Jumatannya. Ngomong sedikit batal Jumatannya. Andai kan enggak ada ultimatum seperti ini, mungkin Jumatan itu ramai. Tapi karena ultimat ada banyak ancaman-ancaman seperti ini, sehingga bisa kita saksikan suasana Jumatan menjadi sangat khusyuk karena do ngantuk ya. Kembali lagi ke hadis yang tadi kita baca, bahwa Nabi SAW mengajarkan seperti ini. Beliau ajarkan sisi hikmahnya adalah sifatnya ta'abudi. Artinya ghair ma'kulul makna, tidak bisa dilogika alasannya. Sehingga bagi kita adalah yang penting pokoknya laksanakan. Apakah tangan itu gentayangan atau tidak, maka tidak perlu kita jadikan sebagai pertimbangan. Begitu bangun tidur, langsung dicuci kedua tangannya. Wallahu a'lam. Kemudian kalau misalnya kita menyentuh air sebelum mencuci tangan, misalnya kita celupkan tangan kita dalam air karena lupa, apakah airnya jadi najis? Jawabannya tidak najis, karena tangan kita ini hukum asalnya suci, sehingga kalau mau menyentuh apapun tetap suci. Baru tangan itu uru, langsung misalnya mangan roti ya, dipegang rotinya, apakah rotinya najis? Tidak, tetap suci. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan baca hadis berikutnya, hadis dari Laqid ibni Sabrah. An Laqit ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, selailah jari, dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalau kamu lagi puasa. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang empat, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, idza tawaddata famaqmit, kalau kamu berwudu maka berkumurlah. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan empat perintah. Pertama, sempurnakan wudu. Yang kedua, berkumur ketika wudu. Yang ketiga, menyela-nyelai jari ketika wudu. Yang keempat, nyedot air dengan sungguh-sungguh ketika istinsyak, kecuali dalam kondisi berpuasa. Al-mubalaghah, sungguh-sungguh ketika istinsyak itu seperti apa, Pak? Bagi yang belum terbiasa, ketika nyedot sakit. Bagi yang sudah terbiasa, begitu nyedot itu akan membersihkan hidungnya. Ya kira-kira ketika disedot itu air masuk sampai di rongga hidung, kemudian langsung dikeluarkan. Berarti hidung itu dibersihkan dengan cara tadi ya, istinsyak dan istinsar, bukan disentuhkan dengan air. Ada orang yang berkumur kemudian gini-gini ya, ini keliru ya. Atau dua jarinya dimasukkan ke dalam hidung, ini juga keliru. Seharusnya pakai cotton bud ya. Tapi yang benar gimana? Disedot, buang. Disedot dengan cara sungguh-sungguh, kecuali kalau dalam kondisi puasa. Artinya kalaupun berpuasa tetap nyedot tidak? Tetap nyedot, tapi jangan terlalu keras. Kenapa? Dikhawatirkan nanti tertelan, karena hidung ini nyambung dengan kerongkongan dan bisa masuk ke dalam perut. Sehingga hadis ini dalil bahwa orang yang berpuasa wudunya sama persis sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa wudunya sama persis sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Hanya saja yang dibedakan adalah ketika istinsyak jangan terlalu dalam. Berarti orang yang puasa perlu berkumur enggak ketika wudu? Perlu berkumur. Orang puasa nyedot air ke dalam hidung tidak? Nyedot, tapi jangan terlalu keras. Sehingga di titik-titik yang kita masukkan air ke dalam anggota badan yang di situ ada rongganya seperti mulut dan hidung, maka air itu tetap dimasukkan kemudian dikeluarkan. Tayyib. Keajaiban mulut, ya. Mulut itu kalau dari luar dimasukkan lalu dibuang, maka tidak terhitung memasukkan sesuatu ke dalam badan. Sebaliknya, sesuatu yang ada di dalam mulut, yang keluar dari mulut seperti liur atau keluar dahak, selama belum dikeluarkan maka dia terhitung di dalam badan. Dalam arti begini, kalau ada orang yang berpuasa lalu dia berkumur, berarti memasukkan benda di luar ke dalam rongga yang ada di dalam badan, tapi dia keluarkan, apakah dia terhitung minum? Tidak. Namun kalau ada ludah di dalam mulut tertelan, ya, sah atau tidak puasanya? Tetap sah. Ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ludah ini terhitung di dalam badan. Padahal dia lewat mulut. Dia lewat mulut. Loh, ini air dari luar masuk mulut, kalau ditelan kenapa batal? Ini ludah di dalam mulut, andaikan dikeluarkan terus dijilat lagi lalu kemudian dimasukkan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau masih di dalam kemudian tertelan, ini tidak membatalkan puasa. Itulah hukum yang berlaku pada mulut. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita awali perintah yang pertama, yaitu perintah isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu ada dua macam. Ada isbaghul wajib dan ada isbaghun mustahab. Ada menyempurnakan wudu yang hukumnya wajib dan ada menyempurnakan wudu yang hukumnya anjuran. Menyempurnakan wudu yang hukumnya wajib adalah menyempurnakan anggota yang wajib dicuci ketika wudu. Dan itu ada empat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala diusap, dan kaki dicuci sampai mata kaki. Kalau ada salah satu yang kurang atau tidak memenuhi batas yang diberikan oleh syariat, maka wudunya batal. Seperti sikut kering. Saya masih sering sekali menjumpai ada orang yang wudu sikut garing. Karena ketika dia wudu cuma diguyur saja di bawah keran tangannya, sementara yang bagian belakang tidak digosok. Termasuk juga misalnya tungkak garing, tungkak-tungkak kering, bagian apa, mata kaki yang kering, ini juga sering terjadi di masyarakat. Saya pernah melihat langsung orang kayak gitu, ya. Karena cuma diguyur pakai keran kakinya kanan kiri, setelah itu langsung sholat. Saya melihat betul tungkaknya garing. Ketika diingatkan, ya orangnya langsung pergi, ya. Mungkin karena nggak dengar, ya. Baik. Ya, ini berbahaya bagi keselamatan wudu seseorang. Kemudian yang kedua adalah isbab mustahab. Isbab mustahab atau menyempurnakan wudu yang tingkatannya anjuran adalah menyempurnakan wudu yang sifatnya sebagai perhiasan atau penyempurna gerakan wudu. Misalnya tiga kali kumur, tiga kali menghirup air ke dalam hidung, tiga kali cuci muka, tiga kali. Ini isbab yang sifatnya anjuran. Termasuk misalnya menyela-nyelai atau menghirup air ke dalam hidung atau mengusap telinga. Ini isbab yang sifatnya anjuran. Dan isbab yang sifatnya anjuran jika dilakukan oleh seorang muslim, maka pahala wudunya semakin besar. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan wudu ini akan bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang di mana Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian disebabkan amalan itu, dan amalan yang bisa meninggikan derajat kalian? Sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah." Lalu beliau mengatakan, "Isbagul wudu'i alal makarih." Yang pertama adalah menyempurnakan wudu meskipun dalam suasana kita tidak suka. Ada enggak orang yang enggak suka disuruh wudu, Pak? Banyak. Misalnya masih ngantuk sekali. Ngantuk sekali itu kalau disuruh wudu, kadang malas berkumur karena dingin. Kadang cuci mukanya ngawur, ya, cuman diciprat-ciprat saja. Atau ada orang yang dia ketika ada yang gatel di tangannya, atau ketika menaikkan baju dia susah untuk membuka siku. Namun ketika dia berusaha berjuang, yang penting pokoknya wudunya bisa sempurna, maka orang seperti ini mendapatkan janji tadi, dosanya diampuni dan derajatnya dinaikkan oleh Allah. Yang kedua, wa kathratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Maksudnya gimana, Pak? Neng masjid jalan kaki, jangan pakai kendaraan. Kecuali kalau jauh. Dari mana, Mas? Jogja. Tegal Rejo, jalan kaki ya. Karena itulah, sholat di manakah yang paling sesuai dengan sunnah? Jawabannya adalah sholat di masjid yang dekat dengan rumah. Tujuannya apa? Biar jalan kaki. Sehingga kalau ada pilihan masjid jauh tapi pakai motor dengan masjid dekat jalan kaki, milih mana? Yang dekat jalan kaki. Karena setiap langkah ini ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, wantidharu sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesai sholat. Fadhalikumur ribat, itulah ar-ribat, itulah ar-ribat. Yang dimaksud ar-ribat adalah mengikat satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Orang berwudu sempurna di rumah, lalu jalan kaki menuju masjid. Sampai di masjid dia sholat sunnah, kemudian dia zikir menunggu sholat wajib. Maka dia mengikat amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Disebut oleh Nabi dengan apa tadi? Ar-ribat. Wallahu a'lam. Tayyib, penjelasan tambahannya insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada atau kesempatan ini bisa disampaikan kepada para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Praktek menyemprotkan air dalam hidung. Praktek istintar yang lebih sesuai sunnah itu bagaimana? Disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib, "Kana istansyaqa biyaminihi wastansara bishimanihi." Beliau ketika istinsyak dan menghirup air ke dalam mulut berkumur itu dengan menggunakan tangan kanan, ciduk pakai tangan kanan, dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Wa yastanthiru bi shimalihi, namun ketika membuang beliau menggunakan tangan kiri. Sehingga ketika membuang silakan gunakan tangan kiri. Wallahu a'lam. Baik. Ada orang yang berwudu sewaktu puasa karena dia merasa sedih dengan bau mulutnya. Akhirnya selesai wudu menggunakan Listerin atau pembersih mulut. Bagaimana hukumnya? Obat pembersih mulut bagi orang yang berpuasa, sebagian ulama memakruhkan karena yang pertama di situ ada rasa. Listerin rasanya apa, Pak? Peppermint. Rasanya mint ya. Pedas. Pedas campur pahit. Kemudian di situ juga mengandung alkohol. Betul? Listerin ada alkoholnya. Sehingga dia ketika dipakai ada rasa yang tertinggal. Maka mirip seperti orang ngemut permen berdimut dilepeh. Tapi ketika puasa, puasa ngunyah mentos. Tapi tidak ditelan, dilepeh. Makanya ulama menilai ini makruh karena ini membahayakan puasanya. Bisa mengancam keabsahan puasanya. Kemudian alasan makruh yang kedua, bau mulut ketika puasa itu celaan atau pujian. Sesuatu yang mendatangkan pujian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khulufu fammis sa'im athyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan kasturi. Artinya efek dari melakukan ketaatan sampai memberikan pengaruh yang kurang baik pada badan itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Karena itulah orang yang mati ketika medan jihad, orang yang mati di medan jihad berarti dia mati syahid. Enggak boleh dimandikan. Kenapa? Biar lukanya itu tetap keluar darahnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memandikan orang yang mati dalam kondisi atau dalam medan jihad. Dan beliau mengatakan innahu yub'atsu yaumal qiyamati wa kana ad-damu tasilu minhu wa 'arfuhu 'arfu al-misk. Karena kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah sementara darah itu keluar mengucur dari badannya dan mengeluarkan bau misk. Dan itu keajaiban orang yang mati syahid. Anda bisa perhatikan ribuan tahun, puluhan tahun, belasan tahun, bisa jadi orang ini sudah meninggal dunia. Dia meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ribuan tahun. Dibangkitkan di hari kiamat, jasadnya masih seger. Keluar darah, kok enggak habis-habis? Karena ini darah yang membuktikan menjadi saksi atas amal soleh yang dia lakukan. Sebagaimana mulut yang mambu ini adalah sebagai saksi atas amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Maka jangan dihilangkan. Sudah biarkan saja. Kita tidak sengaja membuat mulut kita bau, tapi karena pengaruh dari amal puasa akhirnya mulut jadi bau. Sehingga tidak ada anjuran wah nek ngono digawe sing tambah mambu sisan. Ya. Sahur peti jengkol tambah bawang mentah sate. Nah, itu terus bar subuh turu, nggih. Nanti setelah duhur bangun hah gitu aja udah bikin pingsan orang lain ya. Bahaya. katanya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, silakan dibaca. Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendalami usaha hijab bersama tim jahit. Sistem saat ini yang menerapkan adalah free order atau dibuat sesuai pesanan yang masuk. Seiring berjalannya waktu, ada dari pihak customers dan orang yang tertarik produk tanah untuk menjualnya kembali, istilahnya reseller dan marketer. Ketika jualan sendiri, akad yang menerapkan istisna boleh DP atau full bayar. Nah, ketika adanya marketer, Ana kebingungan apakah masih boleh DP. Yang Ana tanyakan, posisi Ana sebagai produsen, wakil marketer, reseller, customer, apakah boleh DP atau tidak. Lalu bagaimana akad seharusnya, karena marketer adalah wakil bukan produsen. Jazakumullah khairan. Ini penanyanya di mana? Dari guru. Oh, di gitu. Lalu takmir ya. Baik. Bukan yang online ya. Bukan. Ada pertanyaan meskipun di luar tema, tapi kita akomodasi. Pertanyaan terkait masalah hukum istisna. Jadi istisna itu adalah akad minta dibuatkan barang. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang bisa memproduksi. Berarti istisna itu hanya berlaku untuk produk-produk manufaktur. Baik, akad istisna diperbolehkan dan boleh ada DP di situ. Lalu bagaimana dengan status reseller atau marketer yang mau menjadi bagian pemasaran dari produknya? Jawabannya boleh saja, bisa dengan dua akad. Yang pertama akad wakalah, sehingga dia diminta jadi wakil bagi produsen. Anda saya jadikan sebagai wakil resmi saya, silahkan seperti itu. Nah, kalau dia sudah jadi wakil bagi produsen, maka status dia sama dengan produsen. Dan wakil itu gak perlu bayar. Wakil itu gak perlu bayar, sehingga nanti wakil ini memasarkan. Begitu laku, duit keluar, maka dia mendapatkan persentase atau fee sesuai yang disepakati. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, dia dijadikan sebagai trader. Berarti beli putus. Kalau seperti ini perlu bayar. Sehingga ketika dia pesan, maka dia tidak boleh menjual barang yang dia pesan kepada orang lain sampai dia menerima barang itu. Sehingga dia kulaan dari produsen, bayarnya belakangan enggak masalah. Setelah dia menerima baru boleh menjual. Kemudian setelah duitnya keluar baru dibayar. Nah, untuk yang kedua ini, maka posisi marketer berhak untuk menentukan harga berapapun yang dia inginkan. Kalau yang pertama tadi gimana, Pak? Kalau yang pertama dia enggak boleh menentukan harga sesuai yang dia inginkan. Harganya harus mengikuti produsen. Produsen bilang pokoknya per jilbab 100.000. Dia jual 300.000, maka nanti 200.000 wajib diserahkan ke produsen. Enggak boleh dia lebihkan. Kalaupun dilebihkan ternyata laku, kelebihannya tetap diserahkan ke produsen. Berbeda dengan beli putus, jadi trader. Kalau jadi trader, begitu dia pesan, dia belum boleh jual dulu. Sampai setelah terima barang baru dia jual. Nah, ketika dia jual, jual berapa? Terserah dia. Mau dia jual 2 kali lipat, 3 kali lipat, terserah dia. Makanya kalau dari sisi keuntungan, trader itu berpeluang lebih besar. Tapi kalau dari sisi resiko, marketer wakil itu lebih kecil resikonya. Wallahu a'lam. Baik, yang dimaksud mencuci tangan 3 kali itu apakah harus ditarik dulu, tarik maju sebanyak 3 kali atau bagaimana? Tidak harus ditarik ya. Keran dinyalakan, Anda cuci, ini sudah dihitung sekali, dalam arti diusap secara merata sekali, itu berarti 1 kali cucian. Meskipun tidak perlu ada tarian, tetap di bawah kucuran air, kemudian diusap lagi yang kedua kalinya, kemudian ditambahkan yang satu kali yang terakhir. Nah, sehingga tidak perlu ditarik. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada anggota badan yang sakit, yang itu anggota wudu, bagaimana caranya? Yang pertama, jika anggota badan yang sakit itu masih boleh kena air, maka wajib kena air. Misalnya panu. Panu boleh kena air enggak? Boleh ya. Pak ini sakit, Pak panu, ya tetap harus kena air. Yang kedua, jika dia enggak boleh kena air, seperti luka bakar itu enggak boleh ya. Atau luka secara umum kadang untuk mempercepat penyembuhan karena dia terlalu serius enggak boleh kena air. Tapi kalau luka kecil dia enggak serius, kena air enggak masalah. Maka yang seperti ini wajib kena air. Kalau luka yang serius sehingga ketika kena air memperlama penyembuhan, maka dia boleh tidak kena air. Khusus bagian yang tidak boleh kena air dan pengembannya, bagian pendukungnya. Misal ya, yang enggak boleh kena air misalnya ujung jari ini. Ujung jari ini. Ujung jari ini ada luka yang dia kalau kena air nanti penyembuhannya menjadi terhambat. Padahal dia hanya satu ruas saja. Tapi kan enggak mungkin pembalutnya hanya satu ruas, pasti harus memakan ruas yang lain. Nah, ruas yang lain yang ketutup ini apakah wajib dibuka? Terus diiseni banyu ya. Jawabannya tidak wajib. Karena ini mengikuti yang atas. Ini mengikuti yang atas. Sehingga jika ada bagian pokok yang dia mengharuskan adanya tambahan, maka tambahan diikutkan dengan yang pokok. Jika ada bagian pokok yang mengharuskan adanya tambahan, maka tambahan ini diikutkan dengan yang pokok. Sehingga saya ada tulisan saya tentang ini, dan ada kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Siddiqui Burno, doktor dalam masalah qawaid fiqhiyah, yang menyebutkan kaidah tentang masalah ini di web konsultasisyariah.com. Barangkali Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut bisa mengunjungi web tersebut. Posisi tangan saat mencuci tangan, ini kerap apa harus ini datangnya dari sini apa boleh dari atas ke bawah? Kalau mencuci tangan itu dari ujung jari ke siku ataukah dari siku ke ujung jari? Teknis seperti ini kita tidak jumpai dalil yang khusus ya. Sehingga yang tepat adalah bebas. Mau dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas juga boleh. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.